Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masih membahas di bab syurutul bai'i wa ma nuhiya anhu minhu, syarat jual beli dan bagian yang dilarang dalam transaksi jual beli. Kita akan membahas tentang bai'ut tasriyah. Kita akan membahas tentang hukum jual beli tasriyah. Apa itu jual beli tasriyah? Jual beli tasriyah adalah jual beli hewan musarrah. Jual beli hewan musarrah. Disebut hewan musarrah, yang dimaksud adalah binatang yang menghasilkan susu. Tapi sebelum dijual, dia dibiarkan terlebih dahulu tidak diperah selama beberapa hari, sehingga kelihatan ambingnya sangat besar. Nah, ketika dijual itu akan bisa meningkatkan harga kambing atau harga unta yang telah dilakukan musarrah. Di zaman sekarang mungkin seperti ini nampaknya jarang kita jumpai, karena kita jarang memperjualbelikan kambing untuk diperah susunya atau sapi untuk diperah susunya. Ada sapi perah tapi dia satuannya dengan melihat berat daging. Tapi kalau di zaman sekarang, salah satu praktek pelanggaran dalam masalah ini adalah sapi gelonggong. Jadi ada binatang atau sapi, sebelum dia disembelih dikasih air terlebih dahulu, dikasih minum air dalam jumlah yang sangat banyak dengan menggunakan apa? Pompa. Jadi pompa, kemudian selangnya dimasukkan ke dalam mulutnya sapi sampai ke lambungnya, terus dinyalakan. Akhirnya sapi itu mau tidak mau dipaksa untuk minum air sebanyak-banyaknya. Nah, ketika dia disembelih, maka dagingnya akan menyerap air yang banyak, sehingga dagingnya akan lebih berat. Praktek seperti ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada, yaitu berlaku untuk sapi onta perah, karena sapi di sana jarang, ya. Onta perah atau kambing perah. Kita baca hadisnya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusarru al-ibila wal ghanama faman ibta'aha ba'du fa innaha bi khairin nadharaini ba'da ay yahlubaha. In syaa'a amsakaha wa in syaa'a raddaha wa sa'an min tamrin. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusarrul ibil wal ghanam. Janganlah kalian melakukan tasriyah terhadap unta dan kambing. Beliau tidak menyebutkan sapi karena jarang sapi menjadi objek dagangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. Janganlah kalian melakukan tasriyah terhadap unta dan kambing. Tadi tasriyah maknanya apa? Sapi kambing perah atau unta perah dibiarkan dalam waktu yang lama tidak diambil susunya, sehingga kantong susunya kelihatan besar. Famani bita'aha ba'du. Karena itu siapa yang membelinya setelah dia dilakukan tasriyah, Fa innahu bi khairin nadharain. Maka dia punya dua pilihan terbaik yang dia inginkan. Ba'da ayyahlubaha, setelah diperah. Apa pilihnya? Pilihannya insya'a amsakaha wa insya'a raddaha wa sa'an min tamrin. Kalau mau dia bisa lanjutkan transaksi sehingga barang tidak dikembalikan, atau kalau mau dia bisa kembalikan barangnya, wa sa'an min tamrin, ditambah satu sok kurma. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa li muslimin, dalam riwayat Muslim ada tambahan, fahuwa bil khiyari thalathata ayyam. Dia punya hak khiyar selama 3 hari. Dia punya hak khiyar selama 3 hari. Wa fi riwayatin lahu allaqahal Bukhari, dan dalam riwayat Muslim juga, dan juga disebutkan oleh Bukhari secara muallak. Secara muallak artinya tanpa sanad. Bukhari membawakannya tanpa sanad. Yang disebutkan oleh Bukhari secara muallak, wa radda ma'aha sa'an min ta'amin la samra'a qala al-Bukhari wa tamru akthar. Dan hewan musarra dikembalikan kepada pemiliknya dengan membawa satu sok makanan, la samra. Apa yang dimaksud dengan samra? As-samra maknanya adalah hintah syamiyah. Hintah syamiyah, gandum yang berasal dari Syam. Dan ini gandum yang paling mahal harganya. Aghla samanan minal burri al-hijazi. Gandum yang paling mahal harganya di daerah Hijaz, Mekah dan Madinah. Ketemu lafaz itu di buku samra? Ketemu lafaz samra? Ketemu ya. Samra tadi artinya apa? Gandum Syam yang paling mahal harganya di daerah Mekah dan Madinah. Silakan dikembalikan dengan kurma atau makanan satu sok, dan jangan pakai samrok, karena kalau samrok terlalu mahal. Qala al-Bukhari, kata Bukhari, wa tamru akthar, umumnya menggunakan kurma. Wa ani bin Mas'udin, kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ishtara syatan muhaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha sa'an. Rawahul Bukhari. Siapa yang membeli kambing yang sudah muhaffalah. Muhaffalah maknanya adalah mujtama'ah. Siapa yang membeli kambing yang sudah dikumpulkan air susunya sehingga kantong susunya kelihatan besar, faraddaha, lalu dia enggak terima, kemudian dikembalikan kepada penjualnya, falyarudda ma'aha sa'an, maka hendaknya dia kembalikan dengan membawa satu sok kurma. Hadis riwayat Bukhari. Di sini penulis membawakan 4 hadis, maka kita baca semuanya karena dia masih satu konteks, yaitu tentang masalah hukum jual beli tasriyah. Baik, kita akan mengambil pelajaran dari hadis ini. Praktek yang terjadi di masa Rasulullah SAW, pelanggaran tasriyah, dan beliau larang praktek seperti ini karena di situ mengandung apa? Mengandung riba, mengandung goror, atau kezaliman. Yang mana? Mengandung kezaliman. Sehingga illah atau latar belakang kenapa transaksi tasriyah dilarang, karena dalam transaksi itu ada unsur kezaliman. Kita dulu sudah pernah mempelajari ada 3 alasan, 3 illah kenapa transaksi itu dilarang. Yang pertama apa? Karena mengandung riba. Yang kedua, karena mengandung gharar. Yang ketiga, karena ada unsur kezaliman. Jika salah satu dari tiga ini ada, maka transaksi itu tidak diperbolehkan. Nah, kita jumpai dalam praktek musarrah, transaksi ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya adalah karena di situ mengandung kedzaliman. Selanjutnya, transaksi musarrah itu akad yang sah ataukah akad yang batil? Transaksi musarrah itu akad yang sah atau akad yang batil? Akad yang sah atau batil? Akad yang jawabannya sah, bergantung kepada kerelaan pihak yang dizalimi. Siapa pihak yang dizalimi? Konsumen. Sah bergantung kepada kerelaan pihak yang dizalimi, yaitu konsumen. Sehingga musarrah, jika konsumennya ridha, maka transaksinya boleh dilanjutkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharain." Siapa yang membeli kambing musarrah, maka dia boleh memilih di antara dua pilihan, antara melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Berarti masih ada kemungkinan untuk sah, tapi tergantung kepada kerelaan pihak pembeli yang dia berada di posisi sebagai pihak yang dizalimi. Baik, dulu sudah pernah kita sampaikan dalam forum ini ya, setiap transaksi yang gantung kepada kerelaan salah satu pihak itu disebut apa? Hak untuk menggantung transaksi sehingga dia bisa dilanjutkan atau tidak. Hak, betul sekali ya. Setiap transaksi yang menggantung kepada kerelaan salah satu pihak itu berarti transaksi yang masih ada hak khiyar. Kalau transaksi masih ada hak khiyar, berarti sudah selesai belum? Belum. Artinya transaksi itu masih gantung. Yang menjadi pertanyaan adalah, lalu hak khiyar apa yang dimiliki oleh orang ini sehingga dia punya peluang untuk menggantung transaksi? Kita runut dari dasar biar nanti kalau menjumpai kasus cabang, kasus yang baru, Anda bisa memberikan jawaban. Hak khiyar apa yang dimiliki oleh orang ini sehingga dia bisa membuat transaksi itu gantung? Kita kan sudah mengenal ada khiyar majelis. Apakah dia masih punya khiyar majelis? Tidak. Kenapa tidak? Sudah berpisah. Yang kedua, khiyar syarat. Apakah dia punya khiyar syarat? Tidak. Kenapa tidak? Tidak ada perjanjian. Yang ketiga, khiyar aib. Apakah dia punya khiyar aib? Punya khiyar aib enggak? Tidak, om, barangnya enggak cacat. Barangnya cacat enggak? Apakah kontanya pincang? Atau kambingnya bunting? Tidak. Barangnya tidak cacat. Lalu khiyar apa yang dia miliki? Ya, maksud yang khiyar yang dimaksud di sini adalah khiyar ghabn. Khiyar karena pembodohan. Sehingga pihak pembeli dia dibodohi oleh penjual. Kelihatannya kambing ini punya susu yang banyak, bisa memproduksi susu yang banyak, ternyata aslinya sedikit. Nah, model khiyar seperti ini disebut dengan khiyar apa tadi? Khiyar ghabn. Khiyar karena pembodohan. Baik. Maka setiap transaksi yang di situ ada hak khiyar, status transaksi itu sah, tergantung kepada pihak yang memiliki hak khiyar. Karena itu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai sah transaksi yang dilakukan oleh mereka yang melakukan jual beli musarrah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wa hadza mujma'un alaih. Sahnya transaksi ini berdasarkan ijma' ulama, disepakati oleh para ulama. Selanjutnya ya. Ketika orang itu melakukan transaksi musarrah dan dia memiliki hak khiyar ghabn, berapa lama batas khiyar ghabn itu? Berapa lama batas khiyar ghabn itu? Ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat pertama mengatakan batas khiyar ghabn itu enggak ada waktunya. Sampai pihak yang dibodohi dia tahu kalau dia dibodohi. Sehingga enggak ada waktu 3 hari atau sekian hari atau yang lainnya. Begitu dia tahu, maka dia punya hak untuk mengembalikan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Lalu dalam riwayat Muslim di situ ada tambahan fahuwa bil khiyari salasata ayyam. Dia punya hak khiyar selama 3 hari. Berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih batas maksimal 3 hari. Para ulama menjelaskan, jumhur ulama menjelaskan pernyataan 3 hari di sini bukan pembatasan. Namun umumnya orang itu tahu kondisi barangnya dengan jelas, dengan pasti, umumnya selama 3 hari. Mungkin di hari yang pertama dia masih malas untuk menyentuh. Di hari yang kedua dia masih mengagumi barangnya yang baru saja dia dapatkan. Di hari yang ketiga barulah dia tahu asli dari barangnya. Oh, ternyata barang saya ini mengandung cacat atau ada unsur kebohongan yang dilakukan oleh penjual. Di saat itulah maka dia umumnya mengadukan dan komplain kepada penjual. Ini pendapat siapa tadi? Pendapat siapa? Jumhur ulama. Bahwa batas khiyar ghabn itu tidak ada waktunya. Selama atau kapanpun dia tahu, maka dia berhak untuk membatalkan transaksi. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa batas khiyar ghabn adalah begitu barang diterima. Dalam arti begini, kalau orang melakukan transaksi dan sudah menerima barang, tapi dia biarkan dalam waktu sehari barang itu enggak disentuh, tidak dia periksa, sehingga sampai ganti hari, maka dia sudah tidak punya lagi hak khiyar ghabn. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah, dan kata An-Nawawi, annahu wal asahhu indahum. Ini pendapat yang menjadi acuan dalam mazhab Syafi'iyah. Karena Syafi'iyah punya prinsip, kalau konsumen itu sudah menerima barang dan enggak ada komplain, sama dengan ridho dan selesai. Maka dia tidak punya hak khiyar ghabn, disebabkan karena dia menunda mengetahui kondisi barang. Tayyib. Sampai di sini dipahami insyaallah ya. Baik. Saya akan turunkan lagi dari prinsip jual beli secara umum. Jadi jual beli yang terlarang itu karena ada 3 sebab: mengandung riba, gharar yang fahish, gharar yang besar, dan yang ketiga adalah ada unsur kedzaliman. Maka dari kasus ini kita bisa menyimpulkan jual beli karena transaksi riba dan unsur gharar, maka dia wajib dibatalkan tanpa toleransi. Sehingga barangnya dikembalikan, uangnya dikembalikan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Al-Barra bin Azib, beliau pernah membeli perak dengan emas. Yang dipakai membayar itu emas, yang diterima perak. Ada yang dibeli secara tunai dan ada yang dibeli secara kredit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta yang dibeli secara kredit kembalikan. Karena ini transaksi apa? Riba nasi'ah, meskipun dilakukan saling ridho. Demikian pula transaksi gharar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menilainya transaksi yang dilarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil gharar. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan hatta yabdu salahuha, sampai layak untuk dipanen. Jual beli ijon dilarang. Sehingga ketika beliau melarangnya, kalau ada orang yang sudah mempraktekannya, maka yang dilakukan apa? Dibatalkan. Kembalikan uangnya, kembalikan barangnya. Sementara yang ketiga, jual beli yang dilarang karena ada unsur kedzaliman, itu tidak batal secara syariat, tapi dikembalikan kepada kerelaan pihak yang dizalimi. Dikembalikan kepada kerelaan pihak yang dizalimi. Contohnya jual beli musarrah. Contoh jual beli musarrah. Karena itu begini, jual beli yang terlarang dibagi menjadi dua. Pertama, batal, dan itu sebabnya karena mengandung riba dan gharar, dia dilarang karena syariat. Yang kedua, sah tapi bergantung kepada kerelaan pihak yang dizalimi, yaitu untuk jual beli yang mengandung unsur kedzaliman. Jual beli yang mengandung unsur kedzaliman. Contohnya jual beli musarrah. Berarti kayak gini. Ada kasus jual beli yang ada unsur penipuan, sah atau tidak? Jual beli yang ada unsur penipuan, sah atau tidak? Sah. Sah, tapi apa? Bergantung kepada kerelaan pihak yang ditipu. Sehingga kalau pihak yang ditipu dia ridho, maka jual belinya bisa dilanjutkan. Kalau pihak yang ditipu tidak ridho, maka jual belinya kembali kepada kerelaan yang ditipu. Kita punya banyak contoh seperti ini. Di antaranya adalah talaki ar-rukban. Talaki rukban jemput pedagang yang bawa barang sebelum masuk ke pasar. Dulu sudah pernah kita bahas nih ya, talaki rukban. Petani bawa sayur mayur atau bawa komoditas hasil pertanian ke pasar. Sebelum dia masuk pasar, kita hadang. Terus dikulak, semuanya dibeli dengan harga yang tentu saja sangat murah. Lalu petani itu masuk pasar, kemudian dia ngerti harga yang sebenarnya. Tadi dia bawa lombok, bawa tomat, terus bawa apalagi yang mahal-mahal, misalnya bawa keju. Nah, petani gak bawa keju ya, bawa sayur-sayuran. Dia sudah dibeli oleh penjualnya waktu di luar, oleh konsumennya, yaitu para tengkulak waktu di luar. Ketika masuk pasar dia ngerti, oh ternyata tadi dia kulaan barang saya harganya sepertiga dari harga normal yang ada di pasar. Maka dia punya hak untuk mengembalikan barang atau menuntut kembali barangnya dikembalikan. Dia punya hak untuk membatalkan. Makanya salah satu di antara yang punya hak talaki rukban adalah para pedagang yang sebelum masuk pasar barangnya sudah dikulak oleh tengkulak di sekitar pasar. Setelah dia tahu harga pasar, ternyata dia dibodohi. Termasuk di antaranya adalah menjual barang dengan harga jauh di atas harga pasar. Maka dia dibodohi, rego mentung ya, dipentung dengan harga yang terlalu tinggi. Kalau dia tahu kalau dia dibodohi, ketika dia tahu bahwasanya dia dibodohi, maka dia berhak untuk menggugat kepada penjual dan membeli barang itu dengan harga yang normal. Baik. Selanjutnya kita punya satu permasalahan lagi, yaitu terkait masalah apa hukum mengembalikan barang dari hasil jual beli online namun tidak sesuai kriteria yang dulu dipesan. Salah satu di antara sumber kekecewaan transaksi online. Betul, secara sistem dia itu enggak nipu. Misalnya ya, dia jual dengan aneka warna dan aneka ukuran. Secara sistem ketika diklik masuk ke keranjang, transfer uang diterima, barang dikirim. Notifikasi dilakukan secara normal. Sehingga uang yang dimiliki oleh penjual yang ditahan di escrow oleh marketplace bisa ditransfer oleh marketplace di dompet virtual yang dimiliki oleh para reseller, para penjual. Namun yang jadi masalah ketika barang sampai di konsumen, sumber kekecewaan itu dua. Kalau enggak masalah ukuran, masalah warna. Loh, saya kira warna merahnya kayak gini kok ternyata seperti ini. Saya kira birunya seperti ini kok ternyata seperti ini. Yang tampil di web dengan yang diterima bayangannya beda. Karena yang namanya faktor foto itu beda. Lah kalau seperti itu, boleh enggak dia komplain? Bisa jadi dia terima, tapi barang tidak segera dibuka. Padahal penjual sudah ngasih syarat. Jika dalam waktu 1 kali 24 jam tidak ada komplain, maka transaksi dianggap sah. Terus apakah pembeli boleh komplain sementara dia merasa kecewa di hari yang ketiga? Jadi di hari yang pertama dia enggak buka paketnya, di hari yang kedua, atau mungkin dia sedang safar dan baru barang sudah dikirim ke rumahnya, baru berhasil dia buka 3 hari kemudian. Apakah dia punya komplain seperti itu? Kalau melihat dua pendapat tadi, maka ada yang mengatakan dia bisa komplain dan ada yang mengatakan dia enggak punya hak komplain. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, dia enggak punya komplain. Dia enggak punya hak untuk komplain. Karena mazhab Syafi'iyah, begitu dia terima, tanggung jawabnya adalah segera diperiksa. Kalau enggak ada respon sehingga dia biarkan, maka itu sama dengan setuju. Sehingga tidak lagi ada komplain. Nah, ini menguntungkan bagi penjual. Mazhab ini menguntungkan penjual. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur, batasnya adalah sampai pembelinya tahu dan adanya penundaan itu tidak mempengaruhi hukum, sehingga nggak jadi masalah kalau misalnya tertunda 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai dia tahu. Maka dalam hal ini yang lebih dikedepankan adalah masalah keterbukaan, sehingga penjual menyampaikan keterbukaannya. Kalau memang Anda enggak puas ya silakan dikembalikan. Pembeli juga seperti itu, dia terbuka, alasannya jelas. Kemudian dia juga bisa harus memberitahu sejak kapan dia melihat barang itu. Misalnya kalau memang betul bahasanya dia baru melihatnya 5 hari setelah barang dikirim, setelah barang sampai disebabkan karena dia safar misalnya, maka dia sampaikan secara terbuka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika kambing musarra itu dikembalikan, maka ditambahi dengan makanan, 1 sok makanan. Kenapa kok ditambahi 1 sok makanan? Sebagai ganti dari susu yang sudah diperah. Ketika saya beli kambing musarra, kambing perah yang wadah susunya besar, ternyata setelah saya perah selama 3 hari jadi kecil. Wah, berarti kemarin itu saya ditipu. Terus saya enggak terima, tak kembalikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, beliau minta agar diganti dengan 1 sok kurma atau 1 sok makanan sebagai ganti dari susu yang sudah diambil. Wallahu ta'ala alam. Meskipun dalam hal ini ulama khilaf, apakah perlu untuk memberikan pengganti susu ataukah tidak? Ada dua pendapat di sana. Jumhur ulama mengatakan, dan jumhur di sini adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasanya kewajiban pembeli apabila dia mengembalikan barang musarrah, barang yang ditipu tapi dia sudah ambil manfaatnya, apabila dia mengembalikan maka ditambah kurma sebagai ganti dari susu yang telah dia ambil, sebagai ganti dari susu yang telah dia ambil. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat Abu Hanifah, pendapat Hanafiyah, bahwa pembeli tidak perlu mengembalikan dengan kurma, dengan satu sok kurma. Kenapa? Karena susu yang dia ambil sudah tergantikan dengan apa? Biaya perawatan kambing ini selama berada di tempat pembeli. Ketika saya beli kambing ini, saya bawa, kan dia saya kasih makan, saya kasih dedek diminum, maka sebagai gantinya saya berhak dapat susu, meskipun setelah itu saya kembalikan lagi ke penjual. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah menyampaikannya. Wallahu alam. Cukup pengantarnya sampai di situ. Setengah jam sisanya untuk tanya jawab. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang al-ghish, penipuan dalam transaksi jual beli. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz Amin Rubait atas materinya. Sebelum kita masuk sesi yang kedua, kami mohon untuk jamaah bisa maju ke depan untuk merapat agar yang lain bisa lebih dapat menyimak kajian. Untuk sesi berikutnya kita akan tanya jawab. Silakan bagi pemirsa dan pendengar radio maupun Niaga TV mengirimkan pesan di WhatsApp radio di 0823 2727 5333, atau yang di jamaah bisa melalui kertas. Sangat banyak Ustaz pertanyaan yang sudah masuk, kita bacakan dulu berkaitan dengan tema pada pagi hari ini. Yang pertama kita angkat dari jamaah. Ustaz, sebuah toko memberi promo untuk menarik pelanggan. Obral 100 ribu dapat 3. Ketika pelanggan masuk toko, kecewa karena barangnya jelek, cacat, atau ukurannya kecil-kecil. Apakah seperti ini termasuk menipu pelanggan agar datang ke toko? Silakan, Ustaz. Tayyip. Ada promo yang kadang disampaikan oleh para penjual. Misalnya mangga 5 ribu per kilo, 3 ribu sekilo. Tapi ketika kita berhenti, mana yang 3000? Nah, itu yang BS-BS itu ya, yang sudah mungkin gak bisa dimakan. Kalaupun mau dimakan harus diambili, banyak yang kena ulat, banyak yang dia gak bisa dimakan karena busuk misalnya. Ini begini batasannya. Jadi kalau objeknya itu masih normal untuk bisa dijual, maka masih ditoleransi. Meskipun mungkin ukurannya kecil atau dia secara kualitas lebih rendah, tapi ini masih dolebel ya, bisa dijual, masih bisa didol. Jadi untuk bisa dijual itu masih dianggap sopan. Tapi kalau secara status, secara kualitas itu sudah nggak mungkin lagi dijual, lalu dia jual dengan cara tadi ya, 3000 per kilo atau 2000 per kilo dalam rangka untuk menarik perhatian setiap orang yang lewat, kita bisa sebut ini penipuan. Karena aslinya dia enggak jual apapun. Apa yang dia jual 3000 per kilo? Enggak ada untuk barang kayak gini kok dijual 3000. Orang enggak mau. Termasuk juga misalnya promo 100 ribu dapat 3. Jika produk yang dia jual 100 ribu dapat 3 atau kaos kaki 10 ribu 3, kalau kaos kaki yang dia jual itu masih dianggap normal sebagai kaos kaki, sehingga ketika dibeli masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, insya Allah tidak masalah. Ya, ini berdasarkan kaidah baku kita, onorga no rupo. Harga itu berbanding lurus dengan kualitas barang. Sehingga kalau dia mendapatkan barang yang relatif murah, berarti siap-siap kualitasnya lebih rendah dibandingkan yang lain. Terus apakah seperti ini mengecewakan? Karena dia ternyata gak jadi beli. Jadi kecewa dan tidak itu batasannya akad. Kalau belum akad gak dihitung. Masalah dia mampir beli atau mampir terus masuk swalayan, masuk toko, ini tidak diperhitungkan. Kecuali parkir ya. Mungkin dia bisa minta ganti rugi karena sudah terlanjur parkir. Tapi ya kebangetan kalau saya. Wallahualam. Baik, jazakallahu khairan san atas jawabannya. Kita angkat kembali dari jemaah. Tanyanya, assalamualaikum, bagaimanakah untuk mengajukan khiyar kalau yang ditutup makanan yang seperti yang di Malioboro, mungkin yang dijadikan apa? Harga yang nutuk, Ustaz. Terlalu mahal, ya, Ustaz. Makanan. Dalam hal makanan seperti di Malioboro, bagaimanakah untuk mengajukan hak khiyar? Bagaimana mengajukan hak khiyar kalau ternyata objek yang menjadi bahan kebohongan adalah makanan dan sudah dimakan ya, karena kita tidak mungkin memuntahkannya. Terus bagaimana cara hak khiyarnya? Hak khiyarnya adalah, jadi nutuk itu kan diharga ya, mentung itu diharga. Dolim dalam masalah harga, misalnya dia mampir warung terus beli rawon sama es teh plus gedang satu pisang. Setelah di total, es teh 100 ribu, gedang 100 ribu, rawon 500, total 700. Lalu dia merasa kecewa dengan seperti ini. Wah, ini kemahalan, gak normal. Ini harga yang sangat tidak normal. Akhirnya dia gak terima. Maka ketika dia gak terima, dia boleh membayar senilai harga normal yang berlaku di situ. Di sini berapa normalnya? Ya 100 ribu. Berarti dia bayar rawonnya 100 ribu. Ini di bandara ya, di bandara. Rawon satu mangkok 100 ribu. Maka dia bayar sesuai dengan harga normal. Makanya untuk harga yang tidak normal itu sebaiknya dicantumkan, agar konsumen itu bisa mempertimbangkan jadi beli atau tidak. Di masyarakat kita di tempat-tempat yang gak normal, karena di situ banyak abnormal ya. Di tempat-tempat yang gak normal seperti bandara, stasiun, terus terminal, kalau terminal mungkin masih normal ya, bandara atau stasiun, itu jarang yang menyebutkan harga. Adanya cuma menu gitu aja. Selesai makan, nah baru dikasih tahu. Dia gak bisa nolak. Ya sah-sah saja ada perbedaan pasar. Tapi membutakan kondisi seperti ini termasuk diantara contoh praktek yang kurang bagus. Sehingga kita sarankan yang punya warung makan di tempat-tempat seperti ini, cantumkan harga. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat lagi, kita angkat pertanyaan sebelumnya dari pertanyaan di radio Ustaz. Dari Pak Hendro pertanyaannya, Ustaz, saya insya Allah akan melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dalam kerjasama ini terdiri dari beberapa pihak termasuk investor. Yang jadi pertanyaan, kerjasama bagi hasil ini dari laba bersih, di mana laba tersebut ada biaya bunga investasi. Posisi saya dalam kerjasama ini minoritas, semua mendukung biaya bunga tersebut. Mohon sarannya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Ada investor, terus bagi hasilnya ada biaya apa? Biaya bunga investasi. Biaya bunga investasi. Bunga investasi itu maksudnya gimana? Dari keuntungan tersebut, Ustaz. Dari keuntungan ada bunganya. Iya. Saya kurang begitu paham dengan kasus yang diceritakan. Jadi pada prinsipnya gini aja, kalau betul-betul bahasanya itu adalah investasi yang syar'i, dalam arti tidak mengandung pelanggaran syariat, maka seharusnya yang dilakukan bagi hasilnya itu berdasarkan hasil dan tidak ada prosentase bunga. Sehingga misalnya hasil totalnya 100 juta per bulan. Ya, yang dibagi 100 juta per bulan ini sesuai dengan kesepakatan. Apakah 40%, 60% ataukah 50%, 50%, 70%, 30%, ini sesuai dengan kesepakatan. Karena namanya bagi hasil, berarti yang dibagi adalah real hasil. Terus nanti tidak ada biaya bunga misalnya. Kamu kena bunga sekian, enggak ada. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat dari pertanyaan Radio Muslim, pendengar Radio Muslim Ibu Sunti di Purwodadi. Mohon maaf, dari Bas FM. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya penjualan dengan dua harga? Misal dengan si A 10.000, dengan si B 9.000. Mengingat jualan yang pertama sudah dapat untung. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Diperbolehkan menjual barang dengan harga yang bervariasi tergantung yang beli. Kalau yang beli misalnya orang soleh dikasih murah, ya. Oh ini rajin ngaji dikasih murah, ustadznya gratis misalnya. Yang rajin ngaji saja murah apalagi yang memberi pengajian. Tapi kalau masyarakat umum misalnya harganya ditambah sedikit, atau dibalik, teman sendiri 10.000, kalau masyarakat umum 5.000, boleh-boleh saja. Itu haknya penjual. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dari pertanyaan pendengar Niaga TV, Ustaz. Mohon maaf, permisa Niaga TV. Pertanyaannya, assalamualaikum, anak saya sudah berumur 16 tahun dan umur 8 tahun. Keduanya belum diakikah. Belum apa? Diakikah, Ustaz. Belum diakikah. Masih bolehkah untuk diakikah? Dari Pak Razik di Bangkok, Jambi. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikah itu tanggung jawab orang tua. Dan pendapat yang benar, tidak ada batas waktu. Begitu orang tua sudah memiliki kemampuan, maka hendaknya segera dilakukan. Karena itu kalau sang anak sudah di usia sudah sampai 16, sudah balig ya, kemudian yang satunya 8 tahun dan belum diakikahi, dan Anda mampu untuk, kalau dua-duanya anak laki-laki, Anda mampu untuk membeli 4 ekor kambing, maka segera sembelih 4 ekor kambing sekaligus. Kalau enggak mampu 4 ekor, mampunya 2 ekor, maka dahulukan, atau masing-masing dikasih satu, anak pertama 1 ekor, anak kedua 1 ekor. Nanti ketika mampu lagi, ditambahi lagi masing-masing 1 ekor. Jika tidak mampu, dibagi dalam bentuk yang sudah matang, plus nasi, ada buah-buahan, yang mahal kan itu ya. Bisa jadi harga kambingnya dengan harga teman-teman kambing, itu lebih mahal teman-temannya dibandingkan kambingnya. Anda boleh saja membaginya dalam bentuk mentah, meskipun lebih sesuai sunnah, yang lebih sesuai sunnah, akikah itu dibagi dalam bentuk matang. Sebagaimana saran yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena cara distribusi akikah dengan kurban itu perbedaannya di sini. Jadi kurban dibagi mentah, kalau akikah dibagi matang. Dalam akikah ada unsur syukur. Penyembelihannya ada unsur syukur atas kelahiran anak. Maka dia dibagikan dengan ada sisi kelebihan. Sisi kelebihannya adalah ditambahi dengan bumbu atau sudah dimasak. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Singkawang, Kalbar. Apa yang dimaksud larangan menjual barang yang belum dimiliki? Apakah seperti contoh seperti ini, ada yang mau pesan baju syar'i akhwat atau muslimah, lalu saya pesankan ke kakak saya yang di Jakarta, lalu si pemesan tersebut memberikan DP atau uang muka. Apakah ini yang dimaksud? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjual barang yang tidak dimiliki, intinya adalah melakukan akad jual beli sebelum dia punya barang. Sementara dia bukan produsen. Yang kedua, transaksinya bukan transaksi salam. Sehingga kalau di posisi dua ini dia tidak ada, maka menjual barang yang tidak dimiliki hukumnya haram, dilarang. Contohnya gimana, Pak, menjual barang yang tidak dimiliki? Contohnya adalah dia menerima DP sebagai akad, sehingga konsumennya sudah terikat, padahal dia gak punya barang. Setelah terima DP misalnya 30% atau 40%, setelah itu dia pesan barang. Nanti kekurangannya silahkan dibayar setelah barang sampai di tempat konsumen. Ini berarti dia melakukan jual beli kalik bil kalik, jual beli utang dengan utang. Barangnya belum dimiliki sehingga terutang, uangnya juga tidak tunai sehingga terutang. Hukumnya tidak diperbolehkan. Atau yang kedua, dia melakukan akad jual beli tapi dia gak punya barang, lalu setelah dibayar tunai dia belikan barang di tempat supplier kemudian langsung dikirim ke konsumen. Ini seperti praktek yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam. Loh, bukankah ini praktek salam? Jawabannya betul, ini praktek salam, tapi waktunya terlalu pendek. Sehingga ketika dia nerima duit dari konsumen kemudian langsung kontak yang punya barang, supplier, dalam waktu 2-3 hari barang sudah sampai di tempat konsumen. Ini masuk dalam kategori dalam hadis Hakim. Nabi SAW mengatakan kepada Hakim, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Kita angkat pertanyaan kembali dari jamaah di Masjid Al-Hidayah. Pertanyaannya, Ustaz, bolehkah uang tanda jadi dari pembeli digunakan oleh penjual? Contoh, saya penjual hewan kurban dengan cara kredit, apakah uang tanda jadi atau DP boleh digunakan untuk keperluan pribadi? Dikhawatirkan batal. Jazakallah khairan. Nah, jika Anda sudah memiliki barang itu, seperti kalau kasus tadi adalah hewan kurban, hewannya itu sudah ada di tempat penjual, lalu ketika ada orang yang tertarik mau beli, diminta untuk bayar DP. Nah, bayar DP ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai cicilan pertama. Jika dia sudah akad, baik Pak saya beli ini, tapi karena saya gak bawa uang tunai, ya ini seadanya dulu 500, nanti sisanya menyusul. Atau yang kedua, saya tertarik dengan ini tapi nanti dulu, saya belum taren, belum ngomong ke orang tua, belum ngomong ke keluarga, barangkali mereka gak setuju. Ya biar Bapak tidak tawarkan ke tempat orang lain, ini saya kasih 300. Apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Yang pertama sudah akad, yang kedua gantung. Sehingga dia minta, saya mohon dikasih waktu untuk memikirkan, terus sebagai ganti agar hewan ini tidak dijual keluar, dikasih DP. Maka baik pertama maupun yang kedua, uang DP itu boleh dipakai, boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya saat ini sedang menawarkan atau mengiklankan rumah saya untuk dijual. Apakah dalam satu tahun, apabila dalam satu tahun belum laku terjual, apakah saya wajib membayar zakat rumah tersebut karena masuk sebagai barang dagangan? Apabila iya, wajib zakatnya berapa besaran? Terima kasih. Silakan, Ustaz. Ada orang yang menjual rumahnya. Rumahnya dalam arti rumah itu pernah dia tempati, lalu dia ingin pindah atau ingin mencari rumah yang lebih bagus. Terus enggak laku-laku, sudah ditawarkan sampai setahun lebih, bahkan 2 tahun, 3 tahun enggak laku-laku. Lalu bagaimana dengan zakat rumah ini? Jawabannya begini, bahwa sebuah objek yang dijual itu bisa menjadi barang dagangan dengan dua syarat. Yang pertama, dia dijual dengan niat litakasub, dengan niat dalam rangka untuk mencari mata pencaharian, dalam rangka untuk mendapatkan sumber penghasilan, seperti layaknya pedagang. Ya memang dia ini pedagang rumah, kulak jual, kulak jual. Sehingga niatnya itu bukan dalam rangka untuk memanfaatkan rumah itu untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, ada unsur penawaran, sehingga tidak dibiarkan diam. Maka ketika itu ditawarkan, dia menjadi barang dagangan. Ketika dua ini tergabung, maka barang itu masuk dalam urud tijarah. Tapi kalau salah satu enggak ada, dia tidak masuk dalam urud tijarah. Dia tidak masuk dalam barang dagangan. Contohnya apa yang salah satu enggak ada? Misalnya dia jual mobilnya atau rumahnya karena bosan, atau karena sudah enggak senang tinggal di situ, atau karena ingin ganti rumah yang lain. Berarti dia jual itu tujuannya apa? Bukan karena untuk mencari margin, tapi karena ingin mencari tempat yang lain. Maka yang seperti ini tidak masuk dalam kategori barang dagangan. Kenapa? Ada orang punya mobil, terus dia bosan dengan mobil itu, dijual. Ini bukan barang dagangan. Nah, itu gak laku selama setahun, ya gak apa-apa, gak wajib dizakati. Karena pada asalnya ini barang milik pribadi dia, untuk kepentingan dia yang sifatnya pribadi. Wallahu'ala. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kembali kami angkat pertanyaan dari pendengar radio. Ada pendengar satu Rombok. Ustaz, bagaimanakah hukumnya saya menjual barang-barang dengan harga yang pertama 150.000 kalau dia beli cash, akan tetapi ada yang mau mengutang dengan harga yang berbeda, yaitu jatuh 170.000 dalam tempo 2 bulan. Bagaimanakah hukumnya? Apakah termasuk riba, Ustaz? Silakan. Jadi jual beli cash, di mana harga cash lebih murah dibandingkan harga kredit, hukumnya diperbolehkan berdasarkan pendapat jumhur ulama, sehingga tidak jadi masalah ketika dia menjual dengan variasi harga, di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya pertanyaan dari pendengar radio. Ustaz, apakah hukum LC pada transaksi ekspor? Bila terlarang, apakah solusinya? Ada fatwa tentang letter of credit, ya, LC untuk transaksi ekspor, ekspor impor. Fatwa ini pernah diterbitkan oleh lembaga fatwa Syabaka Islamiyah, dan mereka mengatakan LC itu sifatnya hanya menjamin keamanan kedua belah pihak, sehingga pihak pembeli dia terjamin barangnya sampai di tempat dia, pihak penjual juga terjamin uang yang dia inginkan akan sampai ke tempat dirinya. Sehingga di posisi ini LC adalah sebagai kafil. LC sebagai bank yang menerbitkan LC itu sebagai kafil, sebagai penjamin. Ini terpercaya, ini terpercaya. Uangnya silahkan dibuat mengendap ke tempat saya. Bisa saya cairkan kembali kepada pembeli jika memang dia enggak terima. sebagaimana bisa saya cairkan kepada penjual jika transaksi sudah selesai, hukumnya diperbolehkan. Wallahualam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Masih ada beberapa waktu ke depan sampai jam 10. Kita angkat pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Pertanyaannya, Ustaz, saya punya tanah, kemudian ada mitra ingin membangun ruko dua pintu. Untuk satu pintu, pintu buat saya, dan untuk mitra satu pintu yang lainnya. Seandainya uang untuk bangun tersebut dari pinjam bank konvensional, bagaimanakah hukumnya untuk ruko yang bagian saya? Syukron. Berarti beliau punya tanah, lahan kerjasamanya dengan developer. Kerjasama dengan mitra untuk dibangun, ada mitra untuk dibangun untuk ruko. Membangun ruko. Dan uangnya dari bank konvensional. Baik, berarti mitra ini, kontraktor ini, dia nggak punya dana ya untuk bangun, maka yang dia lakukan adalah pinjam bank. Wallahu a'lam, karena bank itu bukan mitra yang ketiga, sehingga di sini musyarakah dua pihak atau tiga pihak. Bank masuk nggak? Nggak. Sehingga kok bisa bank itu hadir di tempat syirkah ini, pembangunan ruko ini? Jawabannya adalah, ini ada yang manggil. Siapa yang manggil? Kontraktor tadi. Berarti yang bertanggung jawab terhadap bank adalah kontraktor. Sementara posisi Anda yang punya tanah kemudian mau dijadikan sebagai objek untuk modal ruko, maka insya Allah Anda tidak bertanggung jawab dengan kesalahan si kontraktor tadi, utang di bank. Karena itu wallahu ta'ala alam, di posisi ini hukumnya musyarakah yang sah. Jadi musyarakahnya tetap dua orang, pemilik tanah dengan kontraktor, sementara bank itu tidak diperhitungkan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan satu terakhir Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita angkat kembali dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang pedagang, saya berdagang pakaian di luar daerah dengan sistem pembayaran tempo 3 bulan. Terus saya menerapkan harga minimal 2 kali lipat dari harga modal. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Tolong nasihatnya untuk berdagang dengan sistem diutangkan yang syar'i. Silakan Ustaz. Baik. Inti dari pertanyaannya adalah hukum berdagang sementara keuntungannya 2 kali lipat dari harga kulak. Menjual pakaian yang untungnya 2 kali lipat dibandingkan harga kulak. Hukumnya boleh selama tidak melebihi harga pasar. Maka ada dua yang perlu Anda bedakan. Yang pertama adalah harga pasar. Kita enggak boleh melebihinya. Yang kedua tentang masalah keuntungan, Islam tidak memberikan aturan, terserah mau ngambil untung berapa. Nah, kalau yang Anda tanyakan adalah tentang masalah mengambil keuntungan, dilipatkan sekian kali, silakan. Yang penting tidak melanggar harga pasar. Wallahu a'lam. Dan kita sarankan kepada para pedagang tadi, dan termasuk para pedagang-pedagang yang lainnya, untuk ikut komunitas-komunitas yang mereka berusaha untuk mendekatkan diri, belajar tentang ilmu muamalah syariah, termasuk ikut kajian. Semoga dengan cara seperti itu, kalau ada kasus yang sekiranya kita tidak bisa memberikan ijtihad sendiri, keputusan sendiri, kita bisa selesaikan dalam forum. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mengingat acara ini selanjutnya akan di live di Niaga TV ya, maka kita minta sebisa mungkin agar jam 9 persis kita sudah bisa mulai sampai jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.